إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita sholat pada malam hari ini masuk dalam nakid atsani, pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, an-nakid atsani, pembatal yang kedua. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, atsani man sa'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal Islam yang kedua dari 10 pembatal. Yang kedua yaitu berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang kedua yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata. Man ja'ala, siapa yang menjadikan, man ini siapa maksudnya, artikannya siapa tau ya, atau orang yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah, menjadikan wasa'id, perantara-perantara, yad'uhum, wasa'id tadi diseru, yas'aluhum dan diminta, apa minta permintaannya, syafa'ah, pertolongan. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan wasita-wasita di perantara-perantara tadi di jadikan tempat bertawakal atas mereka. Maka orang tersebut yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, diseru, dimintai pertolongan, bertawakal atas perantara-perantara tadi, maka orang tersebut hukumnya kafir ijma'an, yakni secara ijma', orang tersebut dihukumi kafir, kafara ijma'an, yakni telah tegak ijma', dan ijma' yang sahih, ijma' yang benar, yang diterima adalah ijma' yang berada di atas dalil. Jadi tidak akan ada tegak ijma' tanpa dalil atau menyelisih dalil. Perhatikan di sini, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara-perantara, perantara tersebut diseru, dimintai syafaat, apa syafaat, pertolongan, dan dijadikan tempat bertawakal atas perantara-perantara tersebut, maka orang tersebut yang menjadikan tadi hukumnya kafir secara ijma'. Lihat nomor 1 tetapan kaki. Mimman haka al-ijma'a Ibnu Taimiyah fi majmu'il fatawa. Di sini yang membawakan taklik atau catatan kaki Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Hafizullah Ta'ala, muridnya Syekh bin Baz, memberikan catatan kaki di sini, dan termasuk di antara orang yang menukilkan al-ijma dalam permasalahan ini adalah Ibnu Taimiyah, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah jilid 1 Ansaratul Awal Subha 124 124. Wa qala fi Mujaradil Awal, juga berkata dalam Majmu'ul Fatawa dalam jilid yang pertama halaman 134. Fal maqsud huna, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal maqsud huna anna man asbata wasa'ita bainallahi wa bain khalqihi kal wasa'it allati takunu bainal muluk war ra'iyyah fa huwa musyrikun. Dan yang dimaksud di sini, sesungguhnya siapa yang menjadikan, yang menetapkan adanya perantara-perantara antara Allah dan antara makhluknya, ciptaannya, hambanya, seperti menjadikan seperti perantara-perantara yang ada antara para raja dan rakyat, maka dia adalah musyrik. Jadi siapa yang menetapkan wasa'id, orang yang menetapkan wasa'id ini perantara-perantara antara Allah dan antara hambanya, seperti perantara-perantara yang ada di antara para raja dan rakyat, rakyat, maka dia adalah musyrik. Seperti orang Nasara, Kristen, mereka ketika berdoa, siapa yang dipanggil? Tuhan anak atau Tuhan ibu? Nah, Tuhan anak atau Tuhan ibu? Mereka menyeru Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus, dan mereka sebut Bunda Maria, Maryam alaihissalam. Mereka menjadikan perantara antara Allah dengan mereka. Dan ini sebagaimana pengakuannya orang Kristen sendiri. Ketika ditanya, kenapa kalian kalau menyeru atau minta sesuatu kepada Allah kok memanggil Isa dan memanggil Maryam alaihi wassalam? Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah memberikan hak untuk diijabahi melalui orang tersebut, melalui Bunda Maria dan melalui apa? Yesus, Tuhan anak dan Tuhan ibu. Demikian pengakuan mereka. Nah, sebagaimana mereka yang dikenal dengan kuburiyin, orang-orang yang gendrung dengan kuburan, kuburannya para wali yang mereka sebut, atau yang semisalnya, juga demikian menjadikan perantara antara Allah dengan diri mereka. Perantaranya adalah yang dikubur tersebut, diseru, ditawakali, tawakal atas yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur, dan semisalnya. Maka itu kata Ibnu Taimiyah, fal hadza dinul musyrikin abadatil awsan, bahkan ini adalah agamanya musyrikin, penyembah al-awsan, yaitu berhala, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dengan perantara-perantara seperti layaknya para penguasa dengan rakyat, adanya perantara, yaitu para wuzara, para menteri-menteri, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para penguasa, seperti itu layaknya. Itulah agamanya musyrikin, para penyembah berhala, abadatil awtan, abadah, jamak dari kata apa? Apa? Zat? Abadah itu jamak, jamak atau mufrad? Zat? Dalam taklik itu loh. Zat? Jamak, mufradnya apa? Abid, Penyembah berhala. Kami yakulun. Dulu para penyembah berhala berkata, inna tamasilu al-anbiya was-salihin. Al-awasan adalah mereka yang sebut bahwasanya mereka adalah ini adalah tamasil, patung-patungnya para nabi, orang-orang soleh. Wa inna awasailu, sesungguhnya patung-patung tersebut adalah wasail, perantara-perantara. Wasail sama saja, wasail, wasail, wajannya sama, maknanya sama. Itaqarrabu biha ila Allah, mereka mendekatkan diri dengan perantara-perantara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa perantara tadi? Berupa tamasil. Timsal, tamasil. Patung-patungnya para nabi dan orang-orang soleh, mereka bikin, mereka bentuk patung. Orang-orang soleh dibentuk patungnya kemudian dijadikan perantara, diseru. Dimintai pertolongan, ditawakali atas mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan tadi, timsal-timsal tadi, patung-patung tadi. Wa huwa minal syirki alladhi ankarahu Allahu 'alan nasara. Dan itu adalah termasuk peribadatan seperti itu, termasuk kesyirikan yang diingkari oleh Allah terhadap orang-orang Nasara. Demikian kata Ibnu Taimiyah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Syekhul Islam kemudian melanjutkan perkataannya halaman 151. Fa hadhi syafa'atu allati asbaqa al-musyrikun lil malaika wal anbiya was-salihin hatta sawwaru tamatsilahum wa qalu istisfa'una bi tamatsilihim istisfa'un bihim. Ini syafaat, maka syafaat ini yang ditetapkan oleh musyrikin, syafaat untuk para malaikat, artinya apa? Minta terhadap para malaikat sebagai pertolongan dan para nabi dan orang-orang soleh, sehingga mereka menggambar, sawwaru, menggambar, membentuk patung-patung mereka, dan mereka berkata istisfa'una bitamatsilihim istisfa'un bihim, kita minta pertolongan dengan patung-patung mereka adalah sama saja dengan minta pertolongan dengan merekanya, dengan para malaikatnya, para nabi dan orang-orang soleh. Wa kadzalika qasadu quburahum, demikian juga mereka menuju, memaksud mendatangi kuburan-kuburan mereka. Wa qalu nahnu nastasfi'u bihim ba'da mamatihim yashfa'u lana indallah. Mereka bilang kami minta pertolongan dengan mereka, dengan orang-orang yang telah dikubur setelah mereka meninggal, supaya mereka memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Supaya mereka memberikan pertolongan untuk kami di sisi Allah. Wa sawwaru tamatsilahum, dan mereka membentuk patung-patung mereka. Fa'abaduhum kadzalika, dan mereka pun, maka mereka pun mengibadai patung-patung tersebut sebagaimana mereka apa, minta pertolongan kepada mereka. Wa syafa'atu akbar Allahu wa rasuluhu, dan syafaat yang mereka klaim ini, orang-orang musyrikin, telah dibatalkan oleh Allah dan telah dibatalkan oleh Rasulnya alaihissalam. Wa zammal musyrikin alaiha, dan Allah mencela musyrikin di atas pengakuan syafaat tadi untuk yang dikubur. Syafaat diminta dari yang dikubur tadi, Allah mencela mereka. Wa kaffarahum biha, dengan sebab mereka menjadikan perantara-perantara tadi dengan patung-patung yang mereka telah bentuk, maka mereka dikafirkannya. Wa kaffarahum biha, dengan sebab tadi mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang pembatal yang kedua tadi, yaitu tentang menjadikan antara dirinya dengan Allah, yaitu perantara, diseru, dimintai pertolongan, ditawakali atas mereka, hukumnya kafir secara ijma'. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, min akbahil i'tiqadat, at-ta'alluqu bil asnam wal asjar wal ahjar wal kubur wal kawakib wa ghairi dzalik. Min akbahi. Akbah sim takdil. Maknanya apa? Yang paling terburuk. Qabihun buruk. Akbahu yang paling terburuk. Qabih buruk. Akbah yang terburuk. Keyakinan yang paling terburuk. Di antara keyakinan yang paling terburuk adalah ta'aluk, menggantungkan hati. Ta'aluk, menggantungkan hati, bukan menggantungkan tangan, menggantungkan badan. Aywa, bergantung, menggantungkan hati dengan patung-patung, pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, bintang-bintang, dan yang lainnya. Ya, ini punya keyakinan pada sonam-sonam, pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, bintang-bintang. Diyakini bahwasanya mereka dijadikan perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseru, dimintai pertolongan, ditawakali atas sonam-sonam, pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, dan bintang-bintang tadi, dan yang semisalnya, dan yang lainnya. Wa da'watuha, wa da'watuha kepada ta'aluk, insyaAllah. Dan juga diseru, i'tikad tadi, diantara keyakinan yang paling buruk adalah, punya keyakinan menggantungkan hati, keyakinan dengan meyakini pada patung, pada pohon, pada batu, pada kuburan, pada kawakib, bahwasanya mereka bisa dimintai pertolongan, mereka bisa dijadikan tempat bergantung. Nah, dan diseru dari selain Allah, patung-patung tadi, pohon-pohon tadi, batu-batu tadi, dan kuburan-kuburan tadi, diseru dari selain Allah, walistighatsatu biha, dan diminta pertolongan dengan hal-hal tadi. Wanadru, dan juga nazar untuk sonam, pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, dan bintang-bintang, dan yang lainnya. Paham ya, Pak? Jadi menyerahkan nazar untuk mereka, hal-hal tadi. Ini termasuk keyakinan yang paling terburuk. Wanahu darika mimma kana yaqau bil jahiliyah, dan yang semisal dengan itu yang dulu termasuk perkara yang terjadi di zaman jahiliyah. Nah, jadi jahiliyah di hari itu seperti itu, sekarang pun jahiliyah ini tidak habis, bahkan masih ada, masih laris di pertengahan kaum muslimin, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga punya hal-hal seperti ini. Wa kana i'tiqaduhum anna imanahum bi anna Allah rabbuhum yakfi. Dan dulu keyakinan mereka di zaman jahiliyah, bahwasanya iman mereka itu bahwasanya Allah sebagai Rabb mereka cukup. Nah, perhatikan di sini. Mereka dulu punya keyakinan bahwasanya Rabb mereka adalah Allah. Yakni terkait dengan apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah, Allah yang beri rezeki, Allah yang menyakitkan, Allah yang beri kaya dan semisalnya. Tapi ketika berdoa dan minta pertolongan kepada selain Allah, dijadikan perantara untuk menuju kepada Allah. Sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Qur'an, ya kan? Wa may yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan mereka adalah dalam keadaan musyrik. Yakni iman terkait dengan apa? Dengan rububiyahnya Allah. Allah yang mengatur mereka, Allah yang merizki mereka. Tapi punya ketergantungan dengan sonam-sonam, pohon-pohon, batu-batu, dan kuburan-kuburan, dan bintang-bintang. Inilah keyakinan mereka bahwasanya iman mereka cukup dengan keyakinan Allah sebagai Rabb mereka. Wa anna la yu'badu illa biwasitah. Sesungguhnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak diibadah kecuali dengan perantara. wa annahu la yu'badu illa biwasitatin, sesungguhnya tidaklah Allah itu diibadai kecuali dengan menggunakan perantara. Wa yaqulun inna indahu minal a'mal ar-radi'ah wa sifat ar-zamimah ma taj'aluhum laysu ahlan li ayyubashiru ibadatallah. Dan mereka di zaman jahiliyah berkata, sungguh kami ini punya amalan-amalan yang jelek, sifat-sifat yang tercela ada pada kami, maka dengan sifat-sifat yang jelek ini, yang tercela ini, amalan yang buruk ini, mereka punya keyakinan bahwasanya hal ini menjadikan kami enggak punya keahlian langsung untuk beribadah kepada Allah, langsung tidak. Bahkan dengan punya keyakinan bahwasanya mereka banyak dosa, banyak perkara yang tercela pada diri mereka, maka mereka menjadikan perantara antara diri mereka, antara diri-diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisu ahlan, mereka tidaklah memiliki keahlian langsung untuk beribadah kepada Allah. Dan alasan inilah mereka membuat perantara sehingga membentuk patung-patungnya orang soleh. Nah, kalau sekarang kuburan-kuburannya orang yang dianggapnya soleh diseru diibadahi, ditawakali. Falabudda min wasitatin, bahkan mereka bilang wayakulun, bahkan harus adanya perantara. Kama yatawassatul wuzara'u wal umara'u fil umur bainan nas wa bainal muluk wa ru'asa. Sebagaimana para menteri dan para penguasa-penguasa itu menjadi dalam menjadi perantara di antara perkara-perkara antara manusia dan antara para raja dan para pemimpin. Jadi di sana ada menteri, ada amir. Amir itu nggak harus apa? Amir itu di sini nggak harus kemudian amir itu adalah pemimpin yang paling nomor satu, paling atas. Bahkan dimaksud dengan amir adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di suatu pemerintahan. Mereka lah dijadikan perantara antara manusia dengan para raja dan para pemimpin, para ruasa, para pemimpin. Ini kias mereka. Ini alasan mereka. Karena mereka enggak akan langsung bisa ketemu dengan para raja dan para pemimpin kecuali melalui menteri-menteri tadi. Orang-orang yang dianggap besar tadi punya hubungan langsung dengan para raja, para pemimpin. Dengan demikian juga mereka enggak akan langsung berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah kecuali melalui orang-orang yang dianggapnya saleh, dijadikan perantara seperti yang dikubur dan yang semisalnya. Maka oleh itu kias ini menjadikan mereka menjadi musyrikin. Fayusabbihunallah bikhalqihi thumma yusyrikuna bihi subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dengan kenyataan itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian mereka menyekutukan dengan Allah, menyekutukannya dengan Allah. Yusyrikuna bihi subhanahu wa ta'ala, mereka menyekutukan makhluknya dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Jadi mereka yang memanggil yang dikubur, menyuruh yang dikubur pergi ke kuburannya wali, kemudian di sana minta yang dikubur, hal ini mereka telah menyerupakan Allah dengan hambanya. Seperti layaknya seorang rakyat butuh kepada raja, harus butuh perantara, orang yang dekat dengan raja. Demikian juga mereka karena banyak dosa, dia langsung berdoa kepada Allah, tapi memanggil yang dikubur yang dianggapnya saleh. Bertawakal kepada yang dikubur yang dianggapnya saleh agar menyampaikan kepada Allah apa yang mereka butuhkan. Maka oleh itu mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian mereka menyekutukan Allah dengan makhluknya. Yusyrikuna bihi, yusyrikuna bihi, ini billahi subhanahu wa ta'ala. Mafhum di sini. Lihat nomor 3 tentang kaki kultu. Berkata Muhammad bin Nasir Al-Fihri hadzallahu taala, qultu hadhi syubhatul lati qasu fiha. Ah, mana qasu? qasa yaqisu mengkias. Ini syubhat, syubha ini. Kenapa dikatakan syubha? Karena dia mirip dengan kebenaran, tapi tidak benar. Syubhat ini yang mereka jadikan kias, yang mereka mengkias dengan dalam syubhat ini dikiaskan sang pencipta, dikiaskan kepada makhluk. Min akbari syubhat, syubhat yang paling terbesar. Allati waqa'u bisababiha bisyirik, dengan syubhat yang paling terbesar ini mereka jatuh dalam kesyirikan. Mereka terjerembab dalam kesyirikan. Waqad wajadnahum. Kata beliau, kami mendapati mereka ya daribuna lillahi ta'ala al-masal bil malik wal amir ma'ar ra'iyah. Kami mendapati mereka membuat apa? Permisalan bagi Allah Ta'ala dengan permisalan apa? Raja dan Amir bersama rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat. Ra'iyah, rakyat. Nah, bagaimana yang didapat oleh beliau? Suma, perhatikan sini. Yaqulu Mukhtar bin Ahmad Al-Adami Ad-Dimishki. Ini namanya orang langsung disebutkan. Namanya orang yang membuat perumpamaan, membuat permisalan bagi Allah. Dimisalkan seperti antara raja dengan para rakyatnya. Bilang Mukhtar bin Ahmad Al-Adami Ad-Dimishki. Dimishki adalah di Damaskus. Tufiya biha. Apa tufiya biha? Meninggal di Damaskus. Pada tahun 1340 Hijriah. Dengan sekarang berapa lama? 100 tahun kurang sedikit. Kurang berapa tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 1438. Berarti 98 tahun yang lalu meninggalnya di sana. Ya. Apa dikatakan oleh Mukhtar ini dalam kitab, di kitab Jala'ul Afham, dalam kitabnya Jala'ul Afham Subha halaman 89, kata dia Mukhtar, wa aziduka ikna'an insya'Allah bimafalin adribu bilaka min nafsika. Wa aziduka ikna'an, apa makna ikna'? Akna ayuk ni'u ikna'an, apa maknanya? Padar. Mencukupkan. Kutambahi dirimu kepuasan. Kutambahi kamu suatu penjelasan yang memuaskan. Insya Allah, kata dia. Dengan suatu permisalan yang ku bikin untukmu. Dari dirimu sendiri. Yes. Contoh bagimu yang dari dirimu sendiri, coba perhatikan katanya. Apa itu? Laqala laka sultan. Jika ada seorang raja bilang kepada kamu, qad amartu waziri fulanan ayyar fa'ali hawaijaka fa'adliya biha minha ma uridu wa aruddu ma uridu farfa' hawaijaka wa huwa yarfa'u ilayya. Ini suatu percontohan yang dibikin oleh Mukhtar untuk kamu dari dirimu sendiri. Jika seorang raja bilang kepada kamu, aku telah memerintah, kata raja, aku telah memerintah menteriku si fulan supaya menteriku ini menyampaikan kepadaku semua kebutuhan kamu, maka akan ku penuhi dari kebutuhan tersebut apa yang saya inginkan dan ku tolak apa yang ku inginkan. Mau di sini? Paham? Maka oleh itu, wahai kamu, ya kan? Kirimkan semua kebutuhan kamu kepadaku. Kepada siapa? Kepadaku. Lewat siapa? Lewat menteriku tadi. Farbah hawajaka wahwa, bahwa siapa wahwa di sini? Maka kirimkan kebutuhan-kebutuhan kamu lewat dia, menteriku, dia akan mengantarkannya kepadaku. Nah, ya Rabbah, ya Rabbah, dia akan mengangkat kepadaku. Lewat siapa? Lewat menteriku tadi. Ini Sultan bilang. Faltara minal adab wa ta'a wal hajm imtisal amrihi wa ta'a wa ta'ata marsumihi amrat dawi wa mukhalafatahu biqaulika la af'al dalika. Ini contoh. Sekarang kamu, apakah kamu punya pandangan? Apakah termasuk adab dan termasuk ketaatan dan termasuk keseriusan kamu itu memenuhi perintah raja tadi dan mentaati semua aturannya, atau kamu menolak dan kamu menyelisihi dengan perkataan kamu? Enggak, saya enggak mau. Apa? Apa di sini? Gimana? Gimana Pak Dadang? Iya, maksudnya orang tadi, ya kan? Enggak, saya enggak mau berbuat. Apakah termasuk adab? Kalau dia enggak mau, apakah termasuk adab? Kalau dia itu enggak mau melalui menterinya, apakah termasuk mentaati raja tadi kalau dia enggak mau menggunakan menterinya? Apakah termasuk kamu mentaati aturan raja tadi kalau kamu enggak menggunakan menterinya? Kalau dia bilang saya enggak melakukan itu. Wala yakunu baini wa bainaka wasita. Apakah termasuk adab kemudian dia bilang saya enggak ada, enggak harus, enggak perlu antara aku dengan kamu suatu perantara. Tidak langsung. Apa di sini? Orang tadi bilang enggak antara aku dengan kamu enggak perlu perantara. Kenapa? Li'anni karena dia punya alasan li'anni aqidu anna fi syirkan bi sultanika. Karena aku meyakini kalau pakai perantara maka apa? Ada kesyirikan dalam kekuasaan kamu. Nah. Ikhaluka tudriku ma fi hadzal rabb min al-kufah. Nah. Adunuka engkau menjangkau apa yang terkait dengan keburukan dalam bantahan tadi, dalam penolakan tadi. Artinya kata Mukhtar, sungguh saya mengira kamu pasti tahu tentang keburukan apa yang kau lakukan tadi dengan bentuk penolakan anjuran sultan tadi. Maksud? Tentunya kata Mukhtar, kamu tentunya sudah tahu. Berarti itu sangat jelek karena kamu menolak apa? Saran dari sultan. Li'annaka khalaqtal amr. Karena maka engkau telah menyelisih perintah. Fata maratta an ta'a, dan engkau telah apa? Tamaratta an ta'a. Engkau telah keluar dari ketaatan. Wastahqarta maqamal wazir, dan engkau telah menghina kedudukan menteri. Jadi dengan demikian engkau telah menghina kedudukan menteri. Kenapa? Karena kamu enggak mau menggunakan menteri. Langsung mau kepada sultan. Nah. Wa jamta annaka a'lamu min sultan bima yahsibu syirkan bi sultanihi wa ma la yahsib. Dan kau menganggap bahwasanya engkau lebih mengetahui daripada sultan dengan apa yang terkait dengan kesyirikan dalam kerajaannya dan apa yang tidak terkait dengan kesyirikan. Yang terhitung syirik dan yang tidak terhitung syirik itu kamu lebih tahu daripada sultan. Entah. Jadi di sini ini percontohan yang diberi Mukhtar. Bahwasanya kalau enggak mau menggunakan perantara berarti kamu enggak punya adab dengan siapa? Dengan Allah. Enggak punya adab dengan menteri. Dengan apa? Dengan para wali maksudnya. Kalau kamu enggak mau menggunakan perantara ketika berdoa, ketika minta pertolongan, berarti kamu tidak punya adab dengan para wali, enggak punya adab dengan Allah langsung, enggak punya adab. Peraturannya Allah enggak kamu gobres, dan menteri apa dan apa dan walinya Allah juga kamu hinakan karena kamu enggak menggunakan apa? Perantara mereka sebagai apa? Kebutuhan yang kau angkat melalui dia agar disamakan kepada Allah. Ini ditulis. Ini bukan sekedar kita ini cuma mengklaim, tapi ditulis oleh Mukhtar ini dan juga yang lain pun menulis seperti ini. sehingga mereka, ya kan, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat di belahan bumi ini, kecuali yang sedikit, mereka tidak menggunakan perantara. Bahkan banyaknya pakai perantara yang mereka sebut para wali dan yang lainnya. Nah, maka kata beliau di sini Al-Firi, "Fanzur kaifa syabbaha Allah bi khalqihi wa sawwa bainallahi wa baina khalqi." Maka lihat apa yang dikatakan oleh Mukhtar. Dia menyerupakan Allah, kaifa? Untuk maka itu bagaimana dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya dan menyamakan antara Allah dengan hambanya. Wa sawwa bainallahi wa baina khalqihi. Menyamakan antara Allah dengan raja, menyamakan antara Allah dengan raja. Karena raja butuh para menteri, juga Allah butuh para dengan menteri, dengan wali. Kalau langsung minta kepada Allah, katanya enggak punya adab. Enggak punya adab dengan siapa? Dengan Allah, enggak punya adab dengan para wali. Nah. Wa dawa iqadul musyrikin, inilah keyakinannya musyrikin. Dan inilah keyakinannya siapa? Musyrikin. Kama qala ta'ala ikaitan anus, bagaimana Allah berfirman tentang, mengkisahkan tentang mereka, "Wallahi in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Allah ta'nya adalah harf lul qasam, sumpah demi Allah, sungguh kami dulu dalam keadaan yang sangat nyata, sangat dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Kenapa? "Id nusawwikum," tatkala kami menyamakan kalian. Kalian siapa di sini? Berhala-berhala mereka, patung-patung mereka yang mereka bentuk disamakan dengan Rabb semesta alam. Apakah disamakan sebagai sang pencipta? Tidak. Tapi dijadikan perantara. Dicintai seperti cintanya kepada Allah, diseru seperti mereka menyeru Allah, ditawakal seperti mereka bertawakal kepada Allah. Bukan diyakini bahwasanya patung-patung mereka disamakan dengan Allah dalam hak menciptakan dan memberi rezeki? Tidak. Mau beri sini? Nah itu. Wada min kamali jahlihim. Wada min kamali jahlihim. Ini termasuk kesempurnaan kebodohan mereka. Bodoh mereka yang sangat sempurna. Bodoh tapi apa? Sempurna dalam kebodohan. Mumtaz dalam kebodohan. Kumlot dalam kebodohan. Mereka bilang kumlot sudah bukan lagi mumtaz tapi di atas apa? Mumtaz sudah. Wa hada min kamali jahlihim. Ini termasuk kebodohan mereka yang sangat sempurna. Inna syabbaha Allah fil zalamah. Tatkala mereka menyerupakan Allah dengan zalamah, orang-orang zalim. Min ibadihi alladzina aghlaqu abwabahum. Mereka menyamakan Allah dengan orang-orang yang zalim dari hamba-hamba Allah yang mana mereka telah menutup pintu-pintu mereka dari masalahnya rakyat, dari keperluan rakyat yang mereka inginkan. Jadi para raja itu menutup kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh rakyat kecuali harus menggunakan apa? Para menteri. Sekarang bisa langsung kita langsung minta kepada Bupati langsung, Pak Bupati telepon saya butuh bantuan ini. Enggak mungkin. Harus melalui apa? Buru-buru yang mereka bikin. Buru-buru yang mereka bikin. Nah iya biru. Buru-buru yang mereka bikin. Nah itu. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan orang-orang zalim dari hamba-hamba Allah yang mereka telah menutup pintu-pintu mereka dari kepentingan, dari keperluan-keperluan rakyat yang mereka butuhkan. Walam ya'ba'u biha faj'alu bainahum wa baina ra'iyyah hijaban. Nah, walam ya'ba'u biha, dan mereka tidak puas dengan itu, maka mereka menjadikan antara mereka, antara para raja dan rakyat, dijadikan penutup oleh tamat kanuna menadukul ilim. Tidak mungkin mereka masuk kepada para raja tadi kecuali dengan perantara-perantara. Alladzina yakbaluna birasawa walhibat. Pernahkah tadi yang mana mereka menerima riswah-riswah, suap-suap dan pemberian-pemberian. Sekarang para perantara, para orang-orang yang duduk dalam birokrasi itu, mungkinkah kemudian kita, "Pak, saya minta ini, Pak, supaya saya mendapat Pak Presiden." langsung diangkat ke sana, enggak mungkin kecuali ada sangunya. Itu namanya apa? Rosawa dan hibah, pemberian-pemberian. Harus ada, enggak mungkin akan ada tanda tangan dari seorang penguasa kecuali pakai apa? Sangu. Maka perlu adanya apa? Suap. Sehingga kita sering mendengarkan yang katanya KPK-KPK itu menangkap apa? Para penyuap. Nah itu. Betul kan ya, Pak? Orang yang memiliki kedudukan tinggi, apakah langsung kemudian minta sama penguasa diangkat kedudukannya? Enggak mungkin. Kemudian melalui apa? Jongos-jongosnya. Itu jongos. Nah itu. Melalui jongos-jongosnya para penguasa yang mengantarkan ke sana dengan sangu yang sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang tebal, dia yang paling dulu. Nah, minta tinggi, minta angkat apa jabatan ataupun pangkat dan semisalnya, harus pakai rasawa, harus pakai apa? Suap. Dan inilah yang disamakan oleh mukhtar dengan antara apa? Dengan apa? Dengan makhluknya seperti itu. Kalau minta langsung kepada Allah, ini enggak adab. Biar adab, maka minta kepada para walinya yang telah dikubur, yang sudah mati, yang enggak dengar sama sekali. Kalau mereka minta sama semua-semuanya penguasa, masih mending karena mereka dengar, mereka punya usaha. Walaupun kita bayar, tapi ini sudah mati dikubur, enggak dengar. Nah, maka lebih goblok. Maka dikatakan apa? Kebodohannya benar-benar sempurna. Nah itu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maksudnya Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Undur lirrat alaihim. Nah, pun lihat bantahan atas mereka, yaitu Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 1 halaman 126. Nah, ini ya, inilah yang keberadaan manusia yang seperti ini, yang sekarang ini dibiarkan oleh kaum muslimin, kecuali yang sedikit yang mengomentari perkara ini. Maafum ya, Pak. Terkait dengan kesyirikan yang menjadikan perantara tadi yang dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdullah, bahwasanya apa? Kufur ijma'an. Kafir ijma'an. Para ijma', dia ini kafir. Apa? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syaikh bin Baz, jama'u baina tasbih wa syirki billahi azza wa jal. Dengan menjadikan perantara tadi, mereka mengumpul antara tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, dan syirik dengan Allah azza wa jal. Wa qulu dzalika min qillatil ilm. Seluruhnya ini adalah dikarenakan apa sebabnya? Minimnya ilmu, wa kasafatul jahl, dan tebalnya kebodohan. Kasafat, tebal. Ini semuanya adalah dikarenakan minimnya ilmu dan tebalnya kebodohan, wa taklidil aba wal ajdad, dan karena taklid buntut bebek terhadap bapak-bapak dan kakek-kakek. Dinukil dari Athiqatul Jami' al-Kabir kaset nomor 91 bagian A, Tafsilat Taqwa. Om ya Allah. Dan inilah ya Allah, dakwah yang perlu diperhatikan. Bukan seperti dakwahnya partai dan organisasi yang mereka tidak mementingkan perkara ini. Ya kan? Mereka yang memiliki anak-anak dari dikatakan anti TBC, tapi juga disekolahkan dalam pendidikan orang-orang yang mengkonsumsi syirik-syirik tadi dengan nama tawasul, dengan nama perantara tadi. Nah, apakah ada orang partai yang mengomentir perkara ini? Enggak akan ada. Mereka dijawab. Nah itu. Fakulaira min asbabil jahl. Seluruh ini maka dalam bahasa, maka seluruh ini termasuk dari sebab kebodohan. Wakilatil basira biadal asalal adim, dan minimnya basira, minimnya ilmu dengan ladasan yang sangat besar ini. Fa ubadul badawi wa ubadul syekh Abdul Qadir wa ubadul Husain wa ubadul ghairihi minan nas asabahum al-bala' min hadha sabil. Maka para penyembah badawi, penyembah Syekh Abdul Qadir, penyembah Husain, penyembah yang lain dari manusia, mereka tertimpa bala. Apa bala? Tertimpa musibah dari jalan ini. Nah, tertimpa musibah dari jalan apa? Jalan apa? Jalan menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Fawaqa'u bisyirki wastahsanuhu, mereka terjatuh dalam kesyirikan dan wastahsanuhu, dan mereka menganggap baik apa yang mereka lakukan itu. Hah? Apa? Baik jelas ya. Ya kan? Wajahilu hakikat tauhid, jahilu hakikat tauhid, mereka bodoh tentang hakikat tauhid ini. Wajahilu dakwah Rasul, mereka bodoh tentang dakwahnya para utusan Allah. Jadi mereka tertimpa musibah dari jalan tadi menggunakan perantara tadi. Mereka bodoh tentang hakikat tauhid, bodoh tentang dakwahnya para utusan Allah. Waltabasat alaihimul umur, dan tersamarkan atas mereka perkara-perkara menjadi samar. Bahwa kau fi syirki, maka mereka jatuh dalam kesyirikan. Wastahsanuhu, dan mereka menganggap baik apa yang mereka telah terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Waja'aluhu dinan wa kurbatan, dan mereka menjadikan kesyirikan mereka itu sebagai bentuk agama dan sebagai bentuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan ya, bahwa syirik diyakini sebagai agama, syirik sebagai apa? Sebagai perkara kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa ankaru ala man ankara alaihim, lebih-lebih lagi perhatikan, dan mereka mengingkari atas orang yang mengingkari mereka. Yang mengingkari mereka malah diingkari, dimusuhi. Ya, yang mengingkari tentang kesyirikan mereka ini, wa ankaru ala man ankara alaihim, dan mereka mengingkari atas orang yang mengingkari mereka kesyirikan mereka. Wa qul an tajida fi ghalibil amsar al-alima al-basira bi hadzal asl al-adhim. Qallah, dan sangat jarang kau akan mendapati di kebanyakan kota, kebanyakan negeri, seorang alim yang cerdik dalam mengetahui landasan yang besar ini, wawa tauhid. Nomor dua catatan kaki, wawa tauhid. Jadi sangat minim kau dapati di mayoritas negeri-negeri seorang yang alim, yang basir, yang memiliki ilmu yang menjangkau tentang landasan yang besar ini. Ini sangat sedikit kau dapati. Inilah ya rafiqul waqi', memahami kenyataan, fenomena kenyataan ini kita lihat. Sekarang kita lihat sekarang di kampung kita, di masyarakat kita, ya kan? Sangat sedikit kita mendapati seorang alim yang benar-benar mengetahui tentang landasan yang besar ini, sehingga dengan mengetahui punya keberanian untuk menjelaskan kepada umat. Ini sangat sedikit. Yang banyak adalah mendiamkan dan mencukupkan dengan mempelajari ilmu dunia. Bal tajidu mimman yusyaru ilaihi bil asabi' wa yuqalu innahu al-alim wa huwa ma dzalika mimman yu'azzimul qubur at-ta'dhiman alladzi lam yashra'hu Allah. Bahkan kau mendapati orang yang di yusyaru bil asabi', si fulan alim, itu lo si fulan masyaallah. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata termasuk orang yang mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tak pernah Allah syariatkan. Jadi orang yang disebut sebagai seorang yang alim kita dapati, ternyata apa? Bukan kok kemudian memperingatkan syirik, memperingatkan perkara-perkara tadi, tapi malah mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tak pernah Allah syariatkan. Baik. Ini kita cukupkan insyaAllah, dan kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirrahmanirrahim.